Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wafidni amalan maghuna, amalan maghuna. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an, wa wafiqni dan terhina, susah dan terhina.